Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah, kemarin sudah kita bawakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin dalam bab sabr, yaitu ucapan yang merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada seseorang pun yang diberi sesuatu yang lebih banyak, lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Artinya mereka yang diberi kesabaran oleh Allah SWT berarti diberi sebuah kenikmatan yang sangat besar dan luas. Maka bersyukurlah pada Allah SWT. Mereka-mereka yang diberi dunia dan mereka-mereka yang tidak diberi dunia tapi sabar, maka mereka yang tidak diberi dunia tapi sabar, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi, lebih besar, lebih luas. Yaitu kesabaran itu sendiri merupakan sebuah kenikmatan. Adapun dunia bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kejelekan. Dunia sebagai ujian bisa menjadi kebaikan ketika disyukuri dan bisa menjadi kejelekan ketika tidak disyukuri. Ketika dikufuri, kufur ni'mah, yang tidak pernah puas dengan dunia yang Allah berikan, yang tamak, rakus terhadap dunia, maka dunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini jadi bencana, jadi musibah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga seorang mukmin ada dua keadaan. Kalau dia diberi kebaikan, kebaikan dia syukur, dan kalau diberi yang selain itu dia sabar. Dan Imam Nawawi rahimahullah dengan kecerdasan beliau dan keilmuan beliau langsung memberikan atau menyantumkan hadis berikutnya dalam bab ini, adalah bab as-sabr, dibawakan hadis ajaban li amril mu'min. Ini mutiara berikutnya yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin, yaitu mutiara yang indah dari sebuah hadis dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika illa li mu'min, wa laysa li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'u shakar fa kana khairan lah, وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَنَ خَيْرًا لَهُ. Diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya seluruhnya bagi dia baik, untuk dia selalu baik. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ, dan yang demikian tidak mungkin ada kecuali pada orang yang beriman. Tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرْ, kalau dia ditimpa sesuatu yang menggembirakan, syakara, bersyukur, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, dan syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu darra'u sabar, kalau ditimpa darra, kejelekan-kejelekan, madarat-madarat, kerugian-kerugian, sabar, dia sabar. Fakana khairan lah, maka kesabarannya baik lagi buat dia. Ini menakjubkan, wallah, demi Allah, sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu wasallam bahwa amruhu kullahu khair, bahwa urusan orang mukmin selalu baik, selalu dapat pahala, selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Jika ditimpa sarra, sesuatu yang mendapatkan surur, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, syakara, bersyukur. Syukurnya jadi pahala. Artinya dia mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Mengapa demikian? Karena yang mengembirakan tadi kebaikan dari Allah Ta'ala, kenikmatan. Ni'mah ala ni'mah. Ni'mah, kenikmatan di atas kenikmatan. Karena dia mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, keberhasilan-keberhasilan, itu sudah sesuatu ni'mah azimah yang besar yang dia nikmati di dunia. Tetapi ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukurnya jadi kebaikan berikutnya. Syukurnya jadi kebaikan berikutnya, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendapatkan dunia wal akhirah sekaligus. Dia mendapatkan pahala dunia dan pahala akhirat sekaligus. Masya Allah. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, ketika dia bisa bersyukur, dia mendapatkan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu taufik untuk bisa bersyukur. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya untuk bersyukur. Dengan fadilah dari Allah, dengan kebaikan dari Allah, dia bisa menjadi orang yang syukur. Maka itu harus disyukuri lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, kata beliau, syukurnya itu harus disyukuri. Berarti mendapatkan kenikmatan disyukuri, dan ketika dia bisa bersyukur, dia merasa mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan untuk syukur, maka dia bersyukur karena dia mendapatkan taufik untuk syukur. Wahalumma jarra, dan terus begitu tasalsul, sehingga kata Ibnu Qayyim, pada ujung-ujungnya kalian gak akan bisa mengimbangi kenikmatan Allah. Pada ujung-ujungnya, akuilah bahwa engkau gak akan bisa mengimbangi kenikmatan Allah yang sangat banyak dengan syukurmu. Karena syukurmu sendiri kenikmatan dari Allah. Karena kemudahan engkau untuk memuji Allah, kemudahan engkau untuk mengucapkan Alhamdulillah, kemudahan engkau untuk bisa beramal saleh dengan rezeki yang Allah berikan padamu, itu pun kenikmatan berikutnya yang harus disyukuri lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukankah yang namanya syukur itu memiliki beberapa poin atau beberapa perkara terkandung di dalamnya? Pertama, mengakui bahwa itu dari Allah, bukan hasil tanganmu, hasil karyamu, bukan ini karena si fulan, si alan, itu semua dari Allah SWT. Akuilah dan menyatakan dalam hati, ini benar-benar dari Allah. Kalau bukan karena Allah, aku gak akan mendapatkan ini. Baik. Yang kedua dari rukun syukur adalah ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Dan sudah lewat bersama kita dua ucapan syukur, yaitu Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, dan Alhamdulillah ala kulli hal. Maka kita bersyukur dengan suatu kenikmatan dengan kalimat Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Yang ketiga dari rukun syukur, hendaklah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu gunakan sesuai dengan keriduan Allah, gunakan sesuai dengan syariat Allah, dengan sesuatu yang Allah ridha. Kalau rezeki dalam atau nikmat dalam bentuk rezeki, dalam bentuk harta, maka jangan lupa keluarkan zakatnya, kemudian banyaklah bersedekah. Kalau itu berupa kenikmatan ilmu, maka amalkanlah, kerjakanlah, ajarkanlah, beritahu orang lain agar mereka ikut mendapatkan kenikmatan yang sama. Ini yang dikatakan dengan rukun-rukun syukur. Pertama, mengakui itu dari Allah SWT, la bihaulina wa la biquwatina, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Jangan berbicara seperti ucapan Qarun yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan beritanya di dalam Al-Qur'an. Ini kejelekannya itu ditunjukkan dalam Al-Qur'an terus-menerus dan dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid. Itu ucapan Qarun menyatakan hadza min ilmin indi, ini karena keahlianku dalam berbisnis. Apa yang Allah tentukan buat Qarun? Allah tenggelamkan dia dan seluruh hartanya. Akhirnya ada istilah harta Qarun, harta Qarun, harta Qarun. Padahal belum tentu itu hartanya si Qarun. Pokoknya yang ada dalam tanah harta Qarun. Padahal asalnya adalah seorang di zaman Nabi Musa yang bernama Qarun, yang Allah berikan harta demikian banyaknya sampai gudang-gudangnya itu, kunci-kuncinya gak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Tayyib. Tetapi ketika disuruh untuk bersedekah, ketika disuruh untuk membayar zakat, jawabannya, bukankah ini karena keahlianku sendiri, karena kehebatanku? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Allah tenggelamkan Fir'aun, Qarun dengan hartanya seluruhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka seorang yang bersyukur akan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena keahlianku. Engkau ya Allah yang Maha memberi nikmat, yang Maha memberi rezeki. Alhamdulillah. Ini yang keduanya. Ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian yang ketiga, hendaklah amalkan syariat Allah di dalam kenikmatan tadi. Kenikmatan harta dengan sedekah, dengan mengeluarkan zakatnya. Kalau kenikmatan ilmu dengan mengamalkannya, mengerjakannya, dan kemudian menyampaikannya pada orang lain. Jangan sampai dia membawa ilmu seperti orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Kitabnya banyak, ilmunya di atas punggungnya banyak, tetapi dia tetap keledai. Tetap keledai yang dungu. Artinya dia tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi seorang yang memiliki ilmu, hendaklah dia orang yang amil bi ilmihi. Hendaklah dia menjadi orang yang beramal dengan ilmunya. Ini syukran lillah. Sebagaimana Allah katakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Dawuda syukra. I'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai tanda syukur. Beramallah sebagai tanda syukur. Berarti di antara bentuk syukur adalah mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya pada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua, keadaan seorang mukmin adalah idza asabathu dharra sabar. Kalau ditimpa madarat-madarat, sabar. Ikhwani fidina azakumullah, dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Seorang yang mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, dia akan berkata, qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang mukmin beriman kepada takdir. Walaupun dia sudah berusaha, berusaha, berusaha, walaupun dia sudah mengeluarkan segenap upayanya, masya Allah, maksimal, tetapi kalau Allah takdirkan gagal, tetap gagal. Apa yang mau dikata? Tidak lain kalimat qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan, pasti terjadi. Terimalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Dan sudah kita bahas makna sabar, yaitu habsun nafsi anil maharim. Menahan dirinya dari yang haram. Jangan mengeluh. Jangan menyalahkan takdir. Jangan kemudian kita beramal yang haram. Udah, kalau yang halal tidak berhasil, yang haram aja lah. Ini gak syukur atau gak sabar namanya. Orang ini gak sabar. Ketika dia mencari yang halal, gagal, kemudian gagal, kemudian gagal, kemudian dia berpikir, kalau gitu saya cari yang haram saja. Berarti dia tidak sabar. Ikhwani fidina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan dua sifat orang mukmin ini, maka dia keadaannya selalu baik. Mengapa? Ketika dia syukur, syukurnya jadi nikmat berikutnya di atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenikmatan yang diberikan padanya ditambah lagi dengan kenikmatan dia bersyukur. Demikian sebaliknya kesabaran, maka ketika dia mendapatkan kejelekan, sabarnya mengurangi kejelekan tadi. Bahkan bukan hanya menguranginya, merubah menjadi kenikmatan. Ketika ada seseorang yang sakit dan dia didatangi oleh orang-orang beriman menengoknya, orang beriman tadi mengucapkan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak mengapa, mudah-mudahan sebagai tahur, pembersih untuk engkau insyaallah. Orang yang sakit tadi akan berkurang rasa sakitnya dan akan berbalik menjadi menerima. Alhamdulillah, berarti saya sedang dibersihkan oleh Allah SWT. Berarti saya sedang dibersihkan dosa-dosanya. Saya ridha. Sehingga ada seorang mukmin yang sakit, yang ketika saya menengok orang itu berkata dalam keadaan sakit yang sangat parah dan kemudian meninggal setelah itu, dia berkata, ni'mah. Itu kalimatnya. Wallahi ni'mah. Nikmat demi Allah, nikmat. Mungkin orang-orang yang tidak memahami apa yang sedang kita baca ini enggak mengerti, kok sakit bilang nikmat. Tetapi orang yang membaca hadis ini akan berkata, orang ini paham bahwa sakitnya sebagai tahur, sakitnya sebagai pembersih, sakitnya sebagai pengingat, sakitnya sebagai penegur dia, sehingga ketika dia mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau kalau dia sembuh, sembuh dalam keadaan sudah dapatkan teguran dari Allah yang sangat mengena di hatinya, dan dia menjadi orang lain yang lebih saleh, orang lain yang lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa dengan sakitnya tadi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah SWT mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kaum muslimin, demikian tadi telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad dalam Untair Indah Mutiara Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-27 yang tentu saja ini merupakan sebuah keajaiban dari seorang mukmin. Kaum muslimin, baiklah, kita akan menuju tanya jawab dan kita akan ikuti beberapa pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama, semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu. Amin. Apakah harta waris wajib zakat? Kalau wajib, berapa persen besarannya? Jazakallahu khairan. Sudah dijawab kemarin. Oh, kemarin. Iya, bahwasanya zakat itu berarti memiliki dua syarat, yaitu al-haul dan nisab. Kalau di atas nisab mungkin sudah, tapi kan bukankah dia tidak sampai satu haul, karena kita harapkan agar pembagian waris itu segera. Barakallahu fikum. Kemudian mohon penjelasannya Ustaz, bagaimanakah cara sujud sahwi yang benar? Apakah ketika sujud dua kali pada sujud sahwi kita baca juga doa duduk di antara dua sujud? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Karena tidak ada dalil khusus tentang bacaan khusus pada sujud sahwi atau sujud yang lain seperti sujud tilawah dan sebagainya, maka kembali pada hukum asal. Hukum asalnya adalah bacaan sujud subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada riwayat, tetapi lemah, yaitu riwayat ucapan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ladzi la yanam wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak pernah lalai, tidak pernah sahu. Tapi karena lemah, maka mereka para ulama memakai kembali hukum asalnya bacaan sujud. Wallahu taala a'lam. Kemudian apakah boleh sholat di masjid yang tadinya dipakai sebagai gereja, namun seluruh simbol-simbol kekafirannya telah dimusnahkan? Jazakallahu khairan Ustaz Al-Sahabani. Ya, kalau dia sudah menjadi masjid, ya hukumnya hukum masjid. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mungkin pertanyaannya bagaimana sholat di gereja. Nah, bagaimana sholat? Masih bentuk gereja dan masih pakai gereja. Ini kita bicara, bukan bicara ngapain kita ke gereja untuk sholat gitu ya. Mungkin kejadiannya seperti orang dalam perjalanan gak ada tempat lain kecuali rumah yang dipakai untuk gereja. Bolehkah kita sholat di situ? Jawabannya boleh. Boleh, karena pernah terjadi pada para sahabat yang ketika dia di perjalanan tidak mendapatkan tempat kecuali rumah tersebut, ketika didatangin ternyata itu adalah gerejanya mereka dan ada pendetanya. Ditanya, apakah tempat ini suci? Kami ingin beribadah di sini. Dijawab oleh pendetanya, sesuci hati-hati kalian. Tempat ini suci seperti sucinya hati-hati kalian. Mungkin dia melihat di wajah-wajahnya para sahabat, orang-orang yang bersih, suci, maka salat di situ. Sehingga para ulama menyatakan sahnya sah. Tetapi kalau ada masjid, ngapain salat di gereja? Kan begitu. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, di masa wabah ini banyak hal yang membuat masyarakat tidak sabar dan meremehkan, seolah-olah tidak ada wabah COVID-19 ini, sehingga abai melaksanakan anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang ini menyelisihi pemerintah itu pertama, atau yang pertama menyelisihi para ulama yang memberikan fatwa-fatwa, menyelisihi pemerintah, dan yang ketiga menyelisihi orang-orang yang mengerti dalam hal itu, artinya para dokter-dokter dan para ahlinya. Padahal dikatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kalau diserahkan sesuatu urusan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tayib. Kalau ternyata misalnya, saya tidak percaya, ini adalah rekayasa, bohong semua. Padahal bukti sudah terlalu banyak. Terdengar dengan telinga, terlihat dengan mata. Masa kita akan mengingkari mata kita sendiri dan telinga kita sendiri? Ala kulli hal, kalau ternyata ini adalah kerjasama dalam sekian pihak, kemudian terjadilah apa yang terjadi, maka apa ruginya engkau berhati-hati dari virus? Bukankah yang ada di tempat ini bukan hanya virus COVID-19? Alhamdulillah, kebersihan baik, cuci tangan baik, memakai masker baik. Kenapa? Berhati-hati dari penyakit baik. Kehati-hatian itu tidak jelek ya. Mungkin kalaupun mau dibahas tentang masalah sholatnya, kalau sholatnya dalam keadaan kita tetap memakai masker karena khawatir, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kesabaran itu didapat harus melewati berbagai macam ujian-ujian, cocok lahir saat atau sebaliknya? Bukan kesabaran itu didapat harus melewati ujian-ujian. Maknanya kesabaran itu akan terbukti ketika ujian-ujian. Bukan didapat saat itu, sebelumnya tidak punya. Punya dia. Tetapi karena yang namanya kesabaran itu tidak terlihat, orang ini punya sabar atau tidak, maka terlihatnya setelah diuji. Dan ujian akan terus meningkat, meningkat, meningkat. Dari ujian kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, begitu. Sampai ujian yang tinggi seperti ujian yang menimpa para sahabat. Betul-betul mereka mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya dalam perjuangan agama. Ini sangat tingginya, barakallahu fikum. Tapi ternyata mereka sabar. Radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah ada uzur bagi seseorang yang istrinya masih bekerja di bank? Jazakallahu khair. Uzur dari mana? Ini ada pelanggaran dari sekian sisi. Sisi pertama, kenapa dia bertaun dengan urusan yang haram, yaitu riba. Pelanggaran kedua, ada apa istrinya kerja bersama orang-orang yang bukan mahramnya, ikhtilat di dalam sebuah kantor. Yang ketiga, mana tanggung jawab suaminya terhadap istrinya ketika dia melepasnya bersama orang-orang asing, ajnabiyah, di tempat-tempat tersebut. Bahkan apalagi sebagai teller misalnya, bertemu dengan sekian banyak laki-laki dan di briefing oleh bosnya harus senyum, harus bersikap ramah sama semua orang, harus begini, harus begitu, yang artinya dia na'udzubillah pelanggaran yang ketiga atau keempat. Sehingga barakallahu fikum, saya anjurkan, saya nasihatkan, saya peringatkan untuk segera berhenti dari pekerjaan seperti ini. Insyaallah Allah kasih barakah, Allah kasih gantinya yang lebih baik. Sebab disebutkan dalam hadis yang sahih, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Yang artinya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allah, Allah akan ganti dengan khairan minhu, dengan yang lebih baik. Maka mudah-mudahan kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Pertanyaan terakhir Ustaz, jika kita sudah berniat daftar haji, akan tetapi mendadak butuh dana untuk modal, maka uang untuk daftar haji tersebut dipakai dahulu untuk modal usaha. Apakah tidak mengapa jika daftar hajinya menjadi diundur sehingga mendahulukan untuk modal usaha saja? Jazakallahu khair atas jawabannya. Saya tidak tahu seberapa pentingnya modal usaha tadi. Tetapi barakallahu fikum, kadang-kadang orang itu memiliki godaan dari syaitan dengan godaan taswif. Taswif itu artinya kalimat saufa, nanti, nanti, nanti. Sehingga ketika dia katanya mau haji, tetapi ketika sudah mengumpulkan uang dan mampu untuk haji, dia berpikir, tapi saya belum menikah, nantilah menikah dulu. Menikah dulu, ngumpulkan lagi untuk haji. Setelah mampu untuk haji, tiba-tiba dia berpikir, tapi saya belum punya rumah, masih ngontrak, buat rumah aja dulu lah. Dia beli rumah, ngumpulkan lagi uang untuk haji. Sampai ketika sudah terkumpul untuk haji dan lebih, terpikir lagi, ini dalam keadaan ada ini, ada itu terus ya. Anak saya sudah dilamar orang, alhamdulillah habis walimah, pakai untuk walimah pernikahan. Setelah itu berpikir lagi, saya kumpulkan uang lagi untuk haji, terus sampai kemudian wafat dia belum haji. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah perkara yang baik disegerakan. Hendaklah perkara yang baik disegerakan. Wallahu ta'ala alam. Jangan sampai syaitan menggoda kita dari sisi at-taswif, ditunda-tunda. Baik, Bismillah, demikian tadi kajian Islam dan juga jawaban yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syed Hamdatullah. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita termotivasi untuk bersabar dan bahkan juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam berbagai macam kondisi. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga kami undur diri dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam Subhanallah Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.